Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, maka dia telah musyrik, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kemudian anwa'ul hadi, jenis-jenis hadyu. Ada empat jenis hadyu. Yang pertama, hadyu tamattu' wal qiran. Hadyu tamattu'i wal qiran. Hadyu karena haji tamattu' atau haji qiran. Yaitu hewan yang disembelih oleh orang yang melakukan haji tamattu' atau haji qiran. Apa hukumnya hadyu tamattu' dan qiran? Wa huwa wajibun 'ala man lam yakun hadirul masjidil haram. Hewan hadyu bagi orang yang melakukan haji tamattu' atau haji qiran hukumnya wajib bagi orang yang bukan penduduk Masjid Al-Haram. Kalau dia orang yang menjadi penduduk Masjidil Haram, maka tidak wajib. Wa huwa damu nusukin la jubron. Dan hewan ini yang disembelih, damu nusuk adalah sesembelihan karena manasik haji, bukan karena melakukan pelanggaran ketika ihram. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Maka barang siapa yang melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji, yaitu dia melakukan haji tamattu', maka wajib baginya untuk menyembelih hewan yang mudah baginya, baik itu unta atau sapi atau kambing. Fa'in adimal hadiyu aw thamanuhu shoma thalathata ayyamin fil hajj. Lalu bagaimana jika orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran ini dia tidak mendapati hewan, tidak mendapati hewan kurban, baik unta, sapi atau kambing, enggak ada hewannya, atau ada tapi dia enggak mampu, keuangan menipis atau kurang, tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban, hewan hadyu. Fa'in adimal hadyu, dijelaskan di sini apabila hewan hadyunya tidak ada, au samanuhu atau karena tidak ada harta, tidak ada uang untuk membeli hewan hadyu, maka shoma thalathata ayyamin fil hajj. Dia wajib berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Wa yajuzu siyamuha fi ayyami tasyrik. Dan boleh bagi dia untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Adapun orang lain tidak boleh puasa di hari-hari tasyrik. Namun ini dikecualikan orang yang tidak bisa membeli hewan kurban atau memang hewannya tidak ada, habis misalkan. Maka dia dikecualikan. Boleh dia puasa di hari-hari tasyrik. Puasa 3 hari di hari-hari haji termasuk hari-hari tasyrik. Wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi, dan dia berpuasa 7 hari apabila telah pulang ke keluarganya, sudah pulang ke rumahnya. Di hari-hari haji puasa 3 hari, kemudian ketika sudah pulang sampai di rumah puasa 7 hari. Sehingga genap 10 hari. Puasa 10 hari untuk menggantikan hewan kurban yang tidak dia dapatkan ketika menunaikan ibadah haji. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mendapati hewan hadiyu, tidak mendapati hewan kurban, atau karena tidak punya uang untuk membelinya, ya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari apabila sudah kembali ke rumahnya. Tilka asharatun kamilah, sehingga menjadi 10 hari yang sempurna. Kemudian dari daging hewan hadyu yang telah disembelih, yustahabbu lil hajj an ya'kula min hadyi tamattu wal qiran, disunnahkan bagi orang yang melakukan ibadah haji tersebut, ya, untuk memakan dari daging hadyunya, dari daging hewan kurbannya. Baik dia adalah orang yang melakukan haji tamattu atau orang yang melakukan haji qiran, disunnahkan untuk memakan dari sebagian dagingnya. Seperti halnya disunnahkan mereka yang berkurban, yang tidak melakukan ibadah haji tapi berkurban, disunnahkan bagi dia juga untuk memakan sebagian dari hewan kurbannya. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan makanlah kalian dari sebagian daging kurban tersebut. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makan atau berikanlah daging tersebut kepada orang yang qani'ah, orang yang tidak minta, wal mu'tar, dan orang-orang yang minta. Surat Al-Hajj ayat 36. Taib. Ini jenis yang pertama. Hadyu tamattu' wal qiran. Kemudian as-sani, jenis yang kedua, hadyu yang kedua, hadyul jubron, hewan hadyu yang disembelih karena sebab melakukan pelanggaran ketika ihram, atau karena sebab meninggalkan wajib-wajib haji. Berbeda dengan jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama, hadyu tamattu dan qiran, ya, hadyu atau sesembelihan karena sebab manasik haji. Apa itu hadiyul jubron? Wahuwal fidyatu alwajibatu litarki wajibin awirtika bimahdhurin min mahdhuratil ihram. Hadiyul jubron adalah fidyah yang wajib. Fidyah yang wajib karena sebab meninggalkan wajib haji atau salah satu wajib haji, ya, atau karena sebab melakukan salah satu larangan dari larangan-larangan ihram. Au bisababil ihsar inda wujudi sababih, atau karena sebab terkepung oleh musuh sehingga terhalangi dari melakukan manasik haji. Engda wujudi sababihi, ketika terjadi sebabnya, itu sebab terkepungnya yang menjadikan dia terhalangi dari menyempurnakan ibadah hajinya. Ya. Ini jenis yang kedua, hadiyul jubron, dan ini dinamakan dengan fidyah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, fa'in uhsirtum famastaisaru minal hadi, dan apabila kalian terkepung oleh musuh, ya, sehingga tidak bisa melakukan atau menyempurnakan ibadah haji, famastaisaru minal hadi, maka wajib untuk menyembelih hewan kurban yang mudah baginya. Dalil yang lain, waliqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, man nasiya min nusukihi syai'an au tarakahu fal yurid daman, barang siapa yang lupa dari melakukan salah satu manasik haji, ya, atau dia meninggalkannya, ya, fal yurid daman, maka hendaklah dia mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Wahadhan nau' la yajuzul aklu minhu, dan jenis hadiyu yang kedua ini, ya, yang dikatakan sebagai fidyah, la yajuzul aklu minhu, tidak boleh orang yang membayar fidyah tersebut atau yang menyembelih hadiyu tersebut untuk memakan dari dagingnya, tidak boleh, ya. Bal yatasaddaqu bihi ala fuqara'il haram, bahkan dia mensedekahkan semua dagingnya kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Tidak boleh dia memakan dari sebagian dagingnya. Karena sesembelihan yang dilakukan di sini adalah karena sebagai tebusan atau denda, ya, karena sebab dia meninggalkan salah satu wajib-wajib haji, atau karena sebab dia melakukan salah satu larangan dari larangan-larangan ihram, ya, atau karena sebab terkepung atau karena sakit sehingga tidak bisa menyempurnakan manasik hajinya. Maka tidak boleh dia memakan dari sebagian dagingnya. Semuanya diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Ini jenis yang kedua. Atsalis, jenis yang ketiga, hadyu tatawwu. Hadyu yang sunnah. Sesembelihan yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji, ya, yang hukumnya sunnah. Wa huwa mustahabbun li kulli hajin wa li kulli mu'tamirin. Dan hadyu tatawwu ini hukumnya sunnah bagi orang yang melakukan ibadah haji atau bagi orang yang melakukan umroh. Iktidaan bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahda mi'ata badana, faqad ahda mi'ata badanatin fi hajjatil wada'. Sungguh beliau telah menyembelih hadyu 100 ekor unta ketika haji wada. Ketika menunaikan haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta. Sebagiannya beliau sembelih sendiri, sebagiannya diwakilkan ke yang lain. Ini dalil disunahkannya hadyu tatawwu. Wa istahabbul aklu minhu, dan disunahkan untuk memakan dari sebagian daging hadyu tatawwu tersebut. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bibid'atin fatubikhat wa akala minha wa syariba min maraqiha. Dan ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memerintahkan kepada tukang jagal, ya, beliau telah memerintahkan agar setiap ekor untanya, ya, setiap dari satu ekor unta itu, nah, mengambil sepotong daging dari setiap ekor untanya. Mengambil sepotong daging, fatubikhat. Kemudian sepotong daging tersebut dimasak, wa akala minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari sebagiannya. Wa syariba min maraqiha, bahkan beliau minum dari kuah. Kuah daging tersebut, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, ya, ini menunjukkan disunahkannya memakan dari sebagian hewan hadyu atau hewan kurban. Wal bid'atu al-qit'atu min al-lahmi. Sedangkan makna al-bid'ah di sini adalah al-qita'atu min al-lahmi, potongan daging. Kemudian bagaimana bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, juga tidak melakukan ibadah umroh, ya, bolehkah? Nah, ngirim hewan ke Mekah atau ke Masjidil Haram untuk disembelih di sana. Wa yajuzu li ghairil muhrim an yab'atha hadaya ila Makkah litudzbaha biha taqarruban ila Allah Ta'ala. Dan boleh bagi orang yang tidak muhrim, ya, tidak sedang ihram, ya, boleh bagi dia untuk mengirim hewan kurban atau hewan hadyu, ya, ke Mekah, ya, untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wala yuhramu alaihi syai'un mimma yuhramu alal muhrim. Namun orang ini, ya, karena tidak sedang ihram, maka dia tidak dilarang dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang yang sedang ihram. Ya, dia sekedar mengirim, ya, namun tidak naam apa, tidak menjalani hukum-hukum ihram, tidak, ya. Karena dia tidak sedang haji dan tidak sedang umroh, ya, tidak sedang ihram. Namun boleh bagi dia untuk mengirim hewan untuk disembelih di Masjidil Haram dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini juga dinamakan hadyu, ya. Hadyu tatawwu, hadyu yang sunnah. Ini jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat, jenis yang terakhir, hadyun nazri. Hadyu karena sebab nazar. Dia bernazar akan menyembelih hewan di Masjidil Haram. Maka dia wajib menunaikan nazarnya. Atau dia bernazar jika terkabul keinginannya melakukan ibadah haji, dia akan menyembelih enam unta misalkan di Masjidil Haram. Maka ini juga nazar. Baik. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Apa itu hadyun nazri? Wahwa ma yandhuruhul hajju taqarruban ilallah indal baitil haram. Hadyu nazar adalah hadyu yang dinazarkan oleh orang yang melakukan ibadah haji dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah di Baitul Haram. Wajibul wafa'u bihadzan nadhri, dan wajib bagi dia untuk menunaikan nazar ini. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-29, "Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum." Summal yakdu tafazahum, yuzilu wasakahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran dari badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Itu menunaikannya. Wala yajuzul aklu min hadzal hadi, dan tidak boleh bagi dia memakan dari daging hadyu yang jenisnya adalah hadyu nazar. Tidak boleh dia memakan dari sebagian dagingnya karena sudah dinazarkan untuk Allah Azza wa Jal, sehingga dibagikan seluruhnya kepada fukara, orang-orang fakir atau orang-orang masakin, orang miskin di tanah haram. Naam. Baik. Dan nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Dalilnya ayat ini, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menunaikan atau menyempurnakan nazar-nazar mereka. Apa itu nazar? Seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang awalnya atau asalnya tidak wajib. Dia wajibkan kepada dirinya. Dan nazar la yakhruj illa min bakhil, tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Sehingga sebagian para ulama berpendapat nazar itu makruh. Namun ketika sudah bernazar, wajib ditunaikan. Karena jika dia ingin beribadah, ya tinggal beribadah. Tidak nanti dikaitkan dengan kalau dikasih keberhasilan, kalau dikasih kesehatan, kalau dikasih rizki, kalau di ini dan itu, baru dia mau melakukan ibadah. Kalau saya sembuh, saya akan puasa sebulan. Kalau saya mendapatkan rizki yang melimpah, saya akan ini dan itu. Bersedekah dengan sekian dan sekian. Nadhru la yakhruj illa min bakhil. Dan kalau dia hendak bernazar, maka jangan kaitkan dengan syarat-syarat tadi. Bernazar, saya bernazar puasa 3 hari. Gak ada kaitannya dengan kesembuhan, gak ada kaitannya dengan kesehatan atau yang semisalnya. Baik. Dan jika telah dinazarkan, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Illa, kecuali apa? Menazarkan sesuatu yang bukan miliknya. Saya bernazar akan bersedekah dengan hartanya si fulan. Ya hartanya si fulan, bukan hartamu. Ya enggak boleh. Atau nazarnya adalah nazar kemaksiatan. Bernazar akan menyembelih kambing misalkan di laut. Enggak boleh. Atau bernazar untuk apa? Memutus hubungan silaturahim misalkan. Memutus hubungan ukhuwah. Bernazar. Ini nazar kemaksiatan. Tidak boleh ditunaikan. Karena nazar ada 2 macam, nazar ta'ah, nazar ketaatan, dan nazar maksiyah, nazar kemaksiatan. Dan jika seorang yang melakukan ibadah haji, dia bernazar akan menyembelih hadyu di tanah haram, wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Dan tidak boleh dia memakan dari sebagian daging hadyu yang dia sembelih karena nazar. Ini 4 jenis-jenis hewan hadyu. Hadyunya orang yang melakukan haji tamattu dan atau qiran. Yang kedua hadyu karena fidyah, karena membayar fidyah, karena meninggalkan kewajiban haji atau melakukan larangan-larangan ihram, atau karena terkepung sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik haji. Yang ketiga hadyu tatawu, hadyu yang hukumnya sunnah. Ini berlaku untuk yang melakukan haji atau umroh, atau bahkan yang tidak sedang melakukan haji atau umroh. Boleh dia mengirim hewan hadyu ke Mekah atau ke Masjidil Haram. Dan yang terakhir, hadyu karena nazar. Tersisa beberapa pembahasan, yaitu waktu penyembelihan hewan hadyu, kemudian tempat penyembelihannya di mana, ya, dan juga syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan hadyu. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.